Aku lelaki yang tak mengerti arti sebuah perasaanmu. Semua rayuan dan manis janjiku musnahlah sudah terbakar emosi dan nafsuku. Semua palsu, semua menipumu. Seharusnya aku menjadi kebanggaan untuk dirimu, kasih. Namun ku menggoreskanmu luka yang terdalam akan hilang. Lelaki sejati akan mengakui kekurangannya dan kenistaan masa lalunya. Kebanggaan untuk dirimu, kasih. Seharusnya aku menjadi kebanggaan untuk dirimu.